Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah semana. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batni syai'an أشكر عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batni syai'an," apabila salah seorang di antara kalian mengalami di dalam perutnya terganggu atau gangguan sakit perut atau bunyi atau yang semisalnya sehingga mengganggunya, akharaja minhu syai'un am la, apakah keluar angin dari perutnya atau tidak, masih ragu keluar enggak nih. Kata Rasulullah SAW, fala yakhrujanna minal masjid, jangan dia bubar dari sholatnya, jangan dia keluar dari masjid, jangan. Kenapa? Itu cuman masih ragu-ragu saja sampai yakin. Lah yakinnya gimana? Hatta yasma sautan au yajida rihan, sampai dia benar-benar mendengar ada suara yang jelas, suaranya jelas. Atau kalau enggak ada suara, baunya. Suara enggak ada, tapi kok bau di mana-mana? Kira-kira apa? Ya, tahu sendirilah. Nah, itu hukum asalnya seperti itu. Kalau masih bruk-bruk-bruk di dalam perutnya terganggu, ya masih terus aja lanjut. Tapi kalau udah keluar bunyi, ya. Nah, atau bunyinya enggak ada, baunya ada. Ya, maka dia harus mengulangi sholatnya karena batal sholatnya. Nah, ya kana fi li'adatil wudu. Hatta yasma sautan lil kharij, sampai dia mendengar suara di luar, bukan suara di luar masjid, dari tubuhnya atau mencium bau dari tubuhnya. Walaysa sama'a wajdan ri'an syartan fi dzalik, bal husnul yaqin. Tetapi juga kata Al-Imam Shan'ani rahimahullah, suara atau bau juga bukan syarat. Paham enggak? Walaysa sam'a wujdan rih syartan fidan. Bukan yang enggak harus, misalkan enggak ada apa? Bau atau enggak ada. Ini tapi dia yakin keluar nih. Yakin. Tapi kalau enggak yakin cuman was-was, maka tidak. Balil murad husul yakin. Tapi yakinnya kalau ada bukti diantaranya suara dan bau. Wa hadzal haditsul jalil aslun min usulil Islam. Hadis yang mulia ini adalah pondasi dari pondasi Islam. Wa qa'idatun jalilatun min qawa'idil fiqh. Kaidah yang mulia dari kaidah fikih, wa huwa annahu dalla ala anna al-asyayukh kama baqaiha ala usuliha tayataqan khilaf dzalik. Hukum asal sesuatu yang sebelumnya misalkan halal, ya halal hukum asalnya, sampai dia yakin ada yang merubahnya jadi halal ke haram. Annahu la athara lisyakk at-tari aqibaha. Kalau sekedar ragu-ragu maka enggak pengaruh yang seperti itu. Misalkan donat dikasih sama orang kafir misalkan. Kasih misalkan. Lah hukum asal donat itu apa? Hukum asal donat itu apa? Donat, ya donat buat dimakan. Tapi yang ngasihnya misalkan siapa? Orang-orang Hindu, orang kafir. Gimana nih? Ragu? Misalkan ragu. Ya hukum donat itu gimana sih? Tinggal makan aja kan? Mau dari orang kafir atau apa? Karena hukum asalnya ya halal. Kecuali donatnya pakai apa? Hah? Daging babi misalnya. Haram jelas. Donat daging babi apa? Pig pakai. Ya. Daging babi misalnya. Itu ada tulisannya baru. Ya donatnya halal tapi ada daging babinya. Paham gak? Paham gak ini? Dilihat hukum asalnya. Segala sesuatunya hukum asalnya apa? Ini dari sini apa dibangun ahkam, hukum-hukum yang lainnya. Ya. Ini penting. Faman hasala lahu syakkun aw dhannan bi annahu ahdats, barang siapa yang ragu atau cuman kira-kira saja, prasangka saja, dia batal. Wa ala yaqinin min taharatih, tapi dia yakin masih suci, masih bersih. Lam yadurruhu dzalika hatta yahsula lahul yaqin, maka yang seperti itu tidak akan membahayakan dia sampai nah dia pun yakin. Kama fada qalu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan sampai mendengar suara atau dia mendapati ada bau yang tidak sedap. Wa inna wa'allaqa bihusul ma yahussuhu wa dhikruhu ma tamthil. Sungguhnya Rasulullah SAW menyebutkan di sini dengan apa? Yakinnya dengan apa? Dengan suara dan bau yang dia rasakan. Ini contoh saja. Ada suaranya ya dan ada baunya. Ini dzikru muhatamtsil. Penyebutan ini hanya permisalan saja. Faham enggak? Penyebutan ini cuma permisalan saja. Karena pembatal-pembatal wudu bukan sekedar apa? Suara kentut atau baunya, bukan itu. Karena madzi, wadzi, mani itu juga termasuk pembatal wudu. Wa illa kadzalika sa'irun nawaqid kal madzi wal wadi. Ya, karena pembatal wudu itu bukan sekedar angin saja, tetapi juga kalau dia apa? Nah, misalkan mohon maaf buka puasa makan sirup, makan ini tahu-tahu sakit perut, sholat Allahu Akbar berbek ya suaranya. Ya, kadang ada pencernaannya bermasalah, mencret. Pret misalkan. Misalkan mencret. Suara kentut enggak ada. Bau kentut enggak ada, tapi dia mencret. Kira-kira gimana? Keluar enggak? Keluarlah, harus keluar. Karena di sini penyebutan suara dan penyebutan bau ini kata As-Sanani rahimahullah cuman contoh aja. Dan sekarang kalau buang air besar ya kecepirit misalkan. Wah, ini kan habis makan apa namanya? Buka puasa, salat maghrib, karena nafsu dia sakit perut akhirnya. Sambal banyak, cabai banyak, brom sirup lagi, esnya lagi. Pas salat, wah. Perutnya bunyi. Ya sampai keluar dari belakangnya. Nah, Maka dia tetap harus bersuci lagi. Ya, adapun penyebutan angin dan penyebutan bau ini cuman sekedar apa? Contoh saja. Wa yati hadits Ibn Abbas anna syaitan yati alaikum wa yanfukh fi baq'adatih. Karena ada hadis yang dikeluarkan dari sahabat Ibn Abbas, sungguhnya syaitan datang kepada salah seorang kalian, fayanfukh fi baq'adatih, sehingga dia membuat meniupkan di perutnya. Ayo khayal ilai annau ahdatha wa lam yuhdith. Tetapi syaitan mengkhayalkan kepada kalian seolah-olah sudah batal, padahal belum batal. Ini was-was syaitan. Wala yansarifanna, maka janganlah dia nam langsung keluar dari sholatnya. Hatta yasma sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara angin atau mendapati baunya. Kata Imam Sanani rahimallahu al-hadithu amun liman kana bis-salah wa kharijaha, hadis ini umum baik ketika sholat maupun di luar sholat. Kalau kentut ya batal, ada suara ya batal, dia harus ngulangi wudunya lagi. Wa waqaul jamaahir, ini pendapatnya jumhur, kebanyakan para ulama. Walil malikiyah tafasil wa furuq baina ma kana dakhil as-salah wa kharijaha. Adapun pendapat mazhab malikiyah ada perincian antara perbedaan antara di dalam salat atau di luar salat. La yantahidu 'alaiha dalilun, tetapi enggak berdasarkan dalil sedikit pun sehingga ditolak. Berarti yang diikuti apa? Pendapat jumhur. Wallahu a'lam bissawab. Fadhlullah.